بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain, para pemirsa beberapa TV, stasiun TV, dan para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian fiqih Al-Asma'ul Husna. Kita sekarang mulai memasuki pembahasan tentang nama-nama Allah. Nama yang pertama adalah Allah itu sendiri. Allah adalah nama bagi zat yang kita sembah. Ada beberapa asmaul husna yang menjadi poros bagi seluruh asmaul husna yang lain. Seluruh makna yang terkandung dalam al asmaul husna yang lain kembali kepada nama-nama yang pokok ini. Ada tiga nama. Pertama Allah, kedua Ar-Rabb, ketiga Ar-Rahman. Inilah tiga nama bagi Allah Azza wa Jalla yang merupakan poros dari seluruh nama-nama Allah yang lainnya. Adapun nama Allah mencakup atau mengandung sifat-sifat al-uluhiyah. Al-uluhiyah itu yang layak disembah, yang layak diibadati. Adapun nama Ar-Rabb mengandung sifat-sifat Ar-Rububiyah. Sifat Ar-Rububiyah itu sifat mengatur, mengelola, memanage seluruh alam jagat raya ini. Ia menciptakan, menghidupkan dan mematikan makhluk, mengatur rizki dan seterusnya. Itu makna Rabb. Adapun nama Ar-Rahman mencakup sifat-sifat ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada makhluk. Mengandung juga sifat jawad atau dermawan, albir yaitu kebaikan, dan seterusnya. Nah, seluruh makna yang terkandung dalam nama-nama Allah yang lain ini berporos ke sini. Seperti nama Khaliq, pencipta, itu sudah tercakup dalam Ar-Rabb. Raziq tercakup dalam Ar-Rabb, termasuk Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, An-Nafi, Ad-Dhar, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, itu tercakup di dalam Ar-Rabb. Dan seterusnya. Jadi nama-nama Allah yang lain merujuk dan berporos ke tiga nama ini. Dan ketiga nama tersebut seluruhnya tercakup, dihimpun, disatukan dalam surah Al-Fatihah sebagai induknya seluruh ayat Al-Quran, sehingga disebut Ummul Quran. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah, ada Ar-Rahman, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ada nama Rabb, dan juga Malik Yaumidin sudah tercakup di dalam nama dan sifat Ar-Rabb. Inilah tiga nama Allah, Rabb dan Ar-Rahman. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau terangkan di dalam kitab Madarijus Salikin juz yang pertama halaman yang ketujuh. Kata Imam Ibn Qayyim, i'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah atamma ishtimal وتضمنتها أكمل تضمن فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي الله والرب والرحمن. Kata Imam Ibn Qayyim, ketahuilah bahwa surah ini, yaitu surah Al-Fatihah, mencakup induk seluruh permintaan yang tinggi dengan cakupan yang sempurna, mengandung semua poin tadi dengan kandungan yang sempurna. Surah ini mencakup pengenalan tentang Al-Ma'bud. Al-Ma'bud itu yang disembah, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan pengenalan tiga nama, seluruh Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi, kembali kepada tiga nama ini. Tiga nama ini menjadi poros bagi nama-nama yang lain. Tiga nama ini adalah Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Jadi surah ini, surah yang agung yaitu Al-Fatihah ini, dibangun di atas tiga nama, tiga sifat, yaitu Al-Ilahiyah, Ar-Rububiyah dan Ar-Rahmah. Lalu Imam Ibn Qayyim melanjutkan, فَإِيَّاكَ نَعْبُدُ مَبْنِيٌ عَلَى الْإِلَهِيَّةِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ عَلَى الرُّبُوبِيَّةِ وَطَلَبُ الْهِدَايَةِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِصِفَةِ الرَّحْمَةِ وَالْحَمْدُ يَتَضَمَّنُ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ فَهُوَ الْمَحْمُودُ فِي إِلَهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وَرَحْمَتِهِ. Maka kalimat إِيَّاكَ نَعْبُدُ, apa artinya? Hanya kepada engkau kami menyembah. Ini dibangun di atas al-ilahiyah, penyembahan. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Adapun iyyaka nasta'in dibangun di atas sifat rububiyah. Hanya kepada engkau kami minta tolong, memberi pertolongan, memberi manfaat, menolak madarat. Baik pertolongannya berupa kekuatan, rizki atau yang lain-lain, itu tercakup dalam sifat rububiyah Allah. Adapun meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ini tercakup dalam sifat rahmat Allah. Salah satu wujud rahmat Allah memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi Allah terpuji, pujian Allah ini mencakup tiga perkara tadi. Allah terpuji dari segi keuluhiyahan, dari segi kerububiyahan, dari segi rahmat. Jadi di awal dari surat ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Terpuji dari segi apa? Dari segi keuluhiyahan dia terpuji. Karena memang dia satu-satunya zat yang layak untuk disembah, selain dia tidak. Terpuji dari segi kerububiahan, dia mengatur seluruh alam jagat raya dengan pengaturan yang sempurna. Terpujilah dia. Dan terpuji dari segi sifat rahmatnya, dia banyak memberi kebaikan kepada makhluk, sekalipun makhluk yang durhaka. Apakah orang kafir yang menentang Allah, ajarannya dan para rasulnya tidak diberi nikmat oleh Allah? Diberi, diberi harta, diberi kekuasaan, diberi kesenangan, kebahagiaan di dunia. Pemberian rahmat Allah luas dan sempurna. Inilah tiga nama yang menjadi poros bagi seluruh nama-nama lain, yaitu Allah Rabb dan Ar-Rahman. Kita mulai pembahasan dari Allah. Allah adalah nama yang disebut oleh para ulama sebagai nama Allah yang paling agung. Nama dari zat yang kita sembah yang paling agung. Apabila nama ini disebut dalam doa, dia akan mengijabah doa ini. Apabila nama ini disebut dalam permintaan hamba, permintaannya akan diberikan. Dan sebelum kita membahas makna Allah, ada beberapa kekhususan dan keistimewaan nama Allah dibanding nama-nama Allah yang lain. Sebenarnya di mukaddimah dari kitab ini ada bab yang membahas sebagian nama Allah dan sifat Allah ada yang lebih utama dibanding nama-nama yang lain, nama Allah yang lain. Seperti umpamanya Maha Pemaaf, Maha Ghafur Allah lebih utama daripada nama Allah Syadidul Iqam. Muntaqim Allah itu Maha Pembalas dan seterusnya. Nah, nama yang paling agung di antara nama-nama zat yang kita sembah adalah Allah. Ada beberapa keistimewaan dari nama ini yang tidak terkandung dalam nama-nama Allah yang lainnya. Di antaranya, فَمِنْ خَصَائِسِ هَذَا الْإِسْمِ أَنَّهُ الْأَصْلُ لِجَمِيعِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَسَائِرِ الْأَسْمَاءِ مُضَافَةٌ إِلَيْهِ وَيُوصَفُ بِهَا. Di antara keistimewaan nama ini adalah bahwa nama dengan lafaz Allah merupakan pokok dari seluruh nama-nama yang lainnya. Seluruh nama Allah, nama yang lain disandarkan dan disifati dengan nama Allah. Seperti firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki al-asma'ul husna, maka silakan kalian berdoa dengan menyebut asma'ul husna itu. Jadi asma'ul husna dianggap sebagai nama yang disandarkan kepada nama yang pokok bagi zat yang kita sembah, yaitu Allah. Juga dalam surah Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah disebut nama dari zat yang kita sembah dengan nama yang pokok, yaitu Allah. Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain dia, dan dia memiliki al-asma'ul husna. Juga dalam surah Al-Hasyr 22-24, Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadatihu ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah, tidak ada sembahan yang hak selain dia. Dia maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia juga ar-Rahman dan ar-Rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir. Terus sampai ayat yang ke-24. Maka dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Aziz, Al-Hakim adalah beberapa nama di antara nama-nama Allah, tapi tidak bisa kita katakan sebaliknya bahwa Allah adalah nama bagi Ar-Rahman, bagi Ar-Rahim, bagi Al-Malik, enggak. Tapi nama lain disebut sebagai nama-nama bagi Allah. Tapi tidak dikatakan Allah adalah nama bagi Ar-Rahman atau Al-Malik atau Al-Qudus, tidak. Itulah keistimewaan yang pertama dari nama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang keduanya, wa min khasa'isi hadzal ism annahu mustalzimun li jami' ma'ani al asma'il husna. Dalun 'alaiha bil ijmal. Wal asmaul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyah allati hiya min sifatil jalal wal kamal wal 'azama, fa huwa ismu alladhi marji'u asairi asma'illahil husna ilaih wa madaru ma'aniha alaih. Kedua, di antara keistimewaan dari nama Allah ini, nama zat yang kita sembah yang namanya Allah, nama ini mencakup seluruh makna dari Asma'ul Husna yang lain. Nama ini menunjukkan seluruh nama yang terkandung dalam Asma'ul Husna secara ijmal. Kita tahu nama-nama Allah yang husna itu dan penjelasan bagi sifat-sifat al-ilahiyah yang merupakan sifat yang mulia, sempurna dan sangat agung. Seperti contoh ya, nama-nama lain umpamanya nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, nama Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan seterusnya, itu menjelaskan sifat-sifat dari zat yang layak disembah. Yang layak disembah itu harus Rahman, harus Rahim, harus menjadi raja bagi alam jagat raya ini, harus suci, harus semua sifat-sifat yang layak dimiliki oleh zat yang disembah dengan sifat kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan. Maka nama Allah, nama zat yang kita sembah dengan sebutan Allah adalah nama yang seluruh makna-makna yang terkandung dalam nama yang lain itu berporos ke sini, bertumpu kepada makna yang terkandung dalam lafaz Allah. Ini yang kedua. Ketiga, di antara keistimewaan dari lafaz Allah sebagai nama bagi zat yang kita sembah adalah huruf alif lam itu tidak bisa hilang ketika kemasukan huruf nida. Nida itu dalam bahasa Arab disebut kata seru, hey gitu. Kalau huruf nida masuk ke isim alam, isim alam itu nama, nama diri, baik nama orang, nama binatang, nama malaikat, termasuk nama Allah. Kalau kemasukan huruf nida, ya, itu hilang alif lamnya. Hilang juga umpamanya tanwin yang ada di belakangnya. Muhammadun, itu nama orang. Kalau dipanggil ya Muhammadu, ya Zaidu. Kalau umpamanya ustaz tertentu, ya ustadzu, tidak boleh dengan alif lam. Termasuk umpamanya nama Allah, wahai Rahman, wahai Rahim, wahai Qayyum, wahai Hayyu, itu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim, alif lamnya hilang. Ya Rahmanu, ya Rah, ya Rahimu, ya Khaliqu, ya Hayyu, ya Qayyum, alif lamnya hilang. Sebab begitulah ketentuannya dalam kaidah ilmu nahwu. Adapun Allah, kalau kita memanggil zat yang kita sembah dengan nama Allah, alif lamnya itu tidak boleh dihilangkan. Ya Allah. Padahal huruf alif lam bukan huruf asli, tapi huruf tambahan. Alif lam itu fungsinya lita'rif. Lita'rif itu untuk memberi makna tertentu. Seperti kitabun, sebuah kitab. Umum, kitab mana? Ah, sebuah kitab. Tapi kalau al-kitabu, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu tuh, sudah tertentu. Disebutnya ma'rifat. Masjidun, sebuah masjid. Masjid mana? Ah, pokoknya sebuah masjid. Kanu mana-mana nama. Tapi kalau al-masjidu, masjid itu. Sudah tertentu. Seperti e dan the dalam bahasa Inggris, a book, sebuah kitab. Kalau the book, ya kitab itu. Seperti itulah. Jadi alif lam fungsinya lita'rif, untuk memberi makna tertentu. Maka alif lam tambahan, bukan huruf asli. Al-kitabu, alif lamnya tambahan, yang aslinya kitab. Al-masjidu asalnya pokoknya masjid, alif lamnya tambahan. Tapi khusus bagi Allah, alif lamnya ketika kemasukan huruf nida tidak ya Allahu, tidak. Alif lamnya tetap ya Allahu. Berkata Imam Al-Kisai, asluhu al-ilahu hudhifatil hamzah wa udghimul lam hatta sara Allahu. Kata Imam Al-Kisai, asal nama Allah berasal dari kata al-ilah. Makna al-ilah adalah al-ma'bud, Al-ma'luh al-ilah dengan makna al-ma'luh. Al-ma'luh maknanya al-ma'bud. Al-ma'bud itu sesuatu yang disembah. Jadi asalnya al-ilahu. Sayang gak ada bor ya, tapi gak apa-apa. Bayangkan saja, bayangkan tulisan al-ilahu, alif, lam, terus hamzah di JR, nah di JR, di kasroh, dan zaman saya budak mah JR, Jabar, JR, Jatim, Jaar, Jabar, JR, PS, alif, Jabar, A, alif, JR, I, alif, PS, U, A, I, U, gitu nya, di Iqra mah gak ada. Jabar itu fathah, JR itu kasrah, PS itu dhammah. Kalau sukun namanya pamai. Jadi kalau dieja bismillahirrahmanirrahim, basin JR, basin mayah JR bis gitu. Mim alif lam lam tasjid JR mil lam jabar la ha JR i ha JR bismillah. Anak sekarang mah enggak akan bisa gitu. Ngeja yang sudah Bapak belajar gitu ya, Pak ya? Sama, lebih senior dari saya. Enggak ada ikro dulu mah, enggak ada qiraati, enggak ada yang model-model baru seperti sekarang. Bayangkan al-ilahu alif lam hamzah di JR, apa JR di kasrah, lam di jabar, di fathah, kemudian ada alif, ada ha, al-ilahu alifnya diganti dengan fathah berdirinya. Al-ilahu Allah berasal dari al-ilahu. Hudhifatil hamzah. Hamzah yang di JR, yang di kasrah dibuang. Wa udhgimul lam diganti oleh lam. Sehingga lamnya ada tiga. Alif, lam, lam, lam, ha. Ya. Dua lam dari yang tiga itu disatukan dengan tasdid, dengan syiddah. Jadilah Allah. Karena itu alif lamnya tidak boleh dihilangkan, maka lafaz Allah selalu ma'rifat. Sudah tertentu. Allah adalah nama bagi zat yang kita sembah yang tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Saking ma'rifatnya. Dan ini salah satu di antara keistimewaan dari lafaz Allah yang berbeda dengan nama-nama yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berkata mu'alif Syekh Abdul Razak menyatakan annahu la yasqutu anhu al-alif wal lam fi halin nida fayuqalu ya Allah fasara al-alif wal lam fihi kal juz'il asasi fil ism. Salah satu keistimewaan lafaz Allah adalah alif lam tidak gugur ketika kemasukan huruf nida, huruf ya, maka dikatakan ya Allah. Maka jadilah alif lam di sana seolah-olah bagian pokok dari nama ini. Adapun asmaul husna yang lain, bila kemasukan huruf nida, alif lamnya gugur. Maka tidak boleh dikatakan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya Al-Khaliq, tidak boleh. Tapi dibuang alif lamnya, ya Rahman, ya Rahim, ya Khaliq, ya Hayyu, ya Qayyum, dan seterusnya. Inilah keistimewaan yang kedua dari ketiga ya dari lafaz Allah. Keempat, di antara keistimewaan lafaz Allah adalah lafaz ini selalu disandingkan dengan umumnya zikir yang ma'thur, Yang ma'thur itu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua zikir pasti mengandung nama dari zat yang kita sembah yang namanya Allah. Tasbih subhanallah. Enggak pernah kita dengar subhanarrahman, subhanarrahim, subhanal ghafur, enggak pernah. Alhamdulillah, enggak pernah alhamdulirrahman. Alhamdulillajabbar, alhamdulillghafur, enggak pernah. Demikian juga la ilaha illallah, tidak pernah la ilaha illarrahman, tidak. La ilaha illal umpamanya ghafur, tidak pernah. Demikian juga hauqalah, la haula wala quwata illa billah, tidak pernah la haula wala quwata illa bil qawiyil alim umpamanya, enggak. Tapi billah. Demikian juga bismillah, bismillah, tidak pernah bismirrahman, tidak pernah bismilghaffar. Demikian juga istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak pernah inna lirrahman atau inna lilmalik wa inna ilaihi rajiun, tidak pernah. Jadi seluruh nama zikir-zikir yang ma'thur selalu dinisbatkannya kepada Allah, lafaz Allah. Padahal nama dia tidak hanya Allah, tapi banyak nama-nama lain, tapi selalu seluruh zikir selalu dinisbatkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan yang keempat. Kelima, nama yang Asmaul Husna yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Allah. Dibanding Ar-Rahman, dibanding Ar-Rahim, dibanding Al-Ghafur, dibanding Al-Alim, Al-Basir, nama yang paling banyak disebut adalah Allah. Sampai-sampai lafaz Allah dalam Al-Quran disebut lebih dari 2200 kali, terbanyak dibanding Asmaul Husna yang lainnya. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menghitung ada 10 keistimewaan lafziyah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala ini, lalu beliau berkata, wa amma khasaisuhul ma'nawiyah faqad qala fiha a'lamul khalqi bihi. Adapun kekhususan maknawi bagi lafaz Allah, telah dikatakan oleh makhluk yang paling mengenal Allah. Siapa makhluk yang paling mengenal Allah? Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung sanjungan kepadamu sebagaimana engkau telah menyanjung terhadap dirimu sendiri. Bagaimana mungkin keistimewaan lafaz Allah itu bisa dihitung, padahal dia maha sempurna secara mutlak. Dia maha terpuji dengan sepenuh pujian, maha tersanjung dengan sepenuh sanjungan, maha mulia dengan sepenuh kemuliaan, maha gagah dengan sepenuh-penuh kegagahan, maha indah dengan sepenuh keindahan, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka tidaklah nama ini disebut dalam sesuatu yang sedikit, kecuali yang sedikit itu bisa menjadi banyak. Tidaklah nama ini disebut ketika mengalami rasa takut, kecuali akan hilanglah rasa ketakutan tersebut. Tidaklah nama ini, lafaz Allah ini disebut ketika mengalami kesulitan, kecuali akan dihilangkan kesulitannya. Tidaklah nama ini disebut ketika kita mengalami keresahan, kegelisahan, kesedihan, kecuali Allah akan ganti dengan kesenangan dan kebahagiaan. Tidaklah nama ini disebut ketika kita mengalami kesempitan dan kesumpekan, kecuali Allah akan luaskan. Tidaklah nama ini disebut ketika seorang hamba mengalami kelemahan, kecuali Allah akan memberikan kekuatan. Dan seterusnya. Tahu enggak rahasianya? Kenapa ketika orang perang jihad melawan orang kafir, di tengah jihadnya disuruh menyebut nama Allah, disuruh sebanyak-banyaknya berzikir. Al-Qur'an tuh surah Al-Anfal ayat, cari dari ayat 1 sampai 75. Ayat sekitar 45-an Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh di front, di medan pertempuran, fathbutu, tegarlah kalian, wadhkurullaha katsira, dan sebut nama Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebut dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, menjelaskan faedah-faedah zikir, ada puluhan, salah satunya zikir menyebut nama Allah itu bisa memberi kekuatan. Nih ayatnya. Seandainya zikir tidak bisa memberi kekuatan, ngapain lagi jihad disuruh zikir? Padahal jihad itu momen yang paling menyibukkan dari segala seginya, enggak? Dari segi mata harus jelalatan. Enggak boleh umpamai godul basor ketika perang, tungkul atau disabet batu remaren. Gimana kalau musuhnya akhwat? Ahwat gak akan pernah jadi musuh kita. Kalau perempuan kafir mungkin ya. Ada tentara perempuan di kalangan orang kafir? Ada. Terus berhadapan dengan kita, jangan gadul basor, tembak ceder gitu ya. Ulah bari perem, lempeng lah terus perem, ceder atau nyingcet merenan. Gak kena akhirnya. Jadi mata jelalatan ketika perang, kesana kemari harus hidup. Tangan juga, kalau zaman baheula pakai pedang ya, nangkis, nyabat, nusuk gitu ya. Kaki loncat sini, loncat sana, koprol, salto gitu kan. Mulut gak pernah diem, menghardik lawan, bilang ciat dan seterusnya. Super sibuk ketika perang, tapi tetap disuruh berzikir. Fathbutu wadhkurullaha katsira. Seandainya zikir tidak ada manfaatnya di medan perang, mustahil Allah menyuruh zikir. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan zikir ini dengan menyebut nama Allah. Tidaklah zikir dilakukan ketika resah dan gelisah, kecuali akan menghilangkan keresahan, kegelisahan, dan diganti dengan ketenangan. Tidaklah zikir ini disebut, diucapkan, diamalkan ketika orang mengalami kesulitan dan kesempitan, kecuali Allah akan mudahkan dan Allah akan luangkan. Tidaklah zikir ini dilakukan oleh orang yang sedang merasakan kelemahan, kecuali Allah akan memberikan kekuatan. Tidaklah zikir ini dilakukan oleh seorang hamba yang sedang mengalami kehinaan, kecuali Allah akan hilangkan kehinaannya dan diganti dengan kemuliaan. Begitulah seterusnya dahsyatnya efek menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi keistimewaan dan kehususan yang lain bagi lafaz Allahu Azza wa Jalla. Sekarang apa makna Allah? Tadi sudah dikatakan Allah berasal dari kata al-ilah. Alif lamnya lita'arif. Tidak bisa dicabut, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diganti. Karena saking ma'rifatnya, kata satu-satunya kata yang tetap ma'rifat di dalam bahasa Arab hanya lafaz Allah. Alif lamnya tidak boleh dihilangkan. Adapun nama Allah yang lain boleh dihilangkan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jabbar, Ya Rahmanu, itu alif lamnya hilangkan kalau pakai ya. Tapi kalau Allah tidak, tetap aja Ya Allah. Asal kata dari al-ilah, dibuang huruf hamzah, diganti dengan lam, sehingga menjadi tiga lam, alif, lam, lam, lam, kemudian ha. Dua lam disatukan dengan tasydid menjadi lafaz Allah. Apa makna al-ilah? Al-ilah maknanya al-ma'luh, masdar dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Makna al-ma'luh adalah al-ma'bud. Al-ma'bud yang disembah, yang diibadati. Tapi diibadati itu hubban wa ta'ziman. Diibadati karena mencintai dan mengagungkan. Ada orang yang loyal kepada pihak lain, setia gitu ya, komitmen, tapi bukan karena cinta, bukan karena mengagungkan, mungkin karena takut, mungkin karena butuh. Ada orang yang diloyalinya nyebelin gitu, umpamanya galak, diktator, makanya takut akhirnya loyal banget. Tapi kalau Allah disembah karena mahabbatan wa ta'ziman, hubban wa ta'ziman, karena penuh rasa cinta dan penuh dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna al-ilah. Dan al-ilah salah satu di antara al-asma'ul husna yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 163 Allah menyatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwarrahmanur rahim. Ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yang esa. Ilah itu sesembahan. Al-ilahu sesembahan tertentu, yaitu Allah, jadi Allah. Dengan makna al-ma'bud, yang layak disembah. Dan itu satu-satu. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu, tidak ada sembahan lain yang hak selain dia. Dalam surah At-Taubah ayat 31 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk menyembah satu-satunya sesembahan, dan tidak ada sembahan lain selain Dia, maha suci Dia dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dalam Al-Anbiya ayat 108, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, fahal antum muslimun. Katakan oleh Muhayy Muhammad, aku hanyalah diberi wahyu, isi wahyunya bahwa ilah kalian adalah ilah yang satu. Maka apakah kalian mau taat kepadanya? Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Adapun makna, penjelasan makna Allah yang paling mencakup dan paling baik adalah makna yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika menjelaskan apa makna Allah, Ibn Abbas berkata, Allahu dzul uluhiyah wal 'ulum. Allah ini maknanya adalah pemilik al-uluhiyah dan al-ubudiyah atas seluruh hamba-Nya. Jadi makna Allah adalah sang pemilik uluhiyah dan ubudiyah. Dua, pemilik dua, uluhiyah dan ubudiyah. Nah, tafsir atau penjelasan makna Allah ini mencakup dua hal. Pertama, makna ilah ini mengandung sifat yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi hak Allah azza wa jalla. Yaitu apa? Sifat al-uluhiyah. Al-uluhiyah maknanya yang berhak disembah atau yang berhak diibadati. Kalau al-alim mengandung makna ilmu. Kalau al-hakim mengandung makna al-hikmah. Kalau al-aziz mengandung makna al-izzah. Al-aziz pemilik kemuliaan. Al-alim pemilik ilmu. Kalau Allah pemilik hak al-uluhiyah, pemilik hak untuk disembah oleh seluruh makhluknya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim artinya pemilik rahmat. Begitulah seterusnya. Jadi makna Allah adalah dzul uluhiyah, dan ini merupakan sifat yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, karena keagungan Allah, karena kemahaan Allah dalam seluruh aspek kebaikan, dialah satu-satunya zat yang layak disembah, dengan kata lain yang punya hak al-uluhiyah. Itu pertama. Yang keduanya, hak uluhiyahnya tidak boleh disekutukan dengan apapun dan siapapun, alias satu-satunya yang memiliki hak untuk disembah dari seluruh aspek. Berdasarkan hal itulah, maka makna yang pertama dari lafaz Allah adalah dzul uluhiyah, dan ini berkaitan dengan diri Allah Azza wa Jalla. Dia adalah yang berhak disembah. Kedua, berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan hamba, yaitu al-ubudiyah. Seluruh makhluknya adalah hamba-Nya yang beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di langit atau di bumi. Allah disembah oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Bukan Superman, bukan Gatot Gaca, tapi para malaikat. Allah juga disembah di bumi. Siapa? Ya seluruh makhluk yang ada di bumi. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 84, "Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah." Dialah Allah yang menjadi ilah di langit dan juga ilah di bumi. Di langit disembah oleh para malaikat. Di bumi juga disembah oleh seluruh makhluk yang ada di bumi, baik sukarela ataupun terpaksa. Semuanya tunduk kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Semuanya tunduk kepada iradah dan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya bersandar kepada kegagahan Allah dan kemahamandirian Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah satu-satunya zat yang menerima seluruh penghambaan, penyembahan dan peribadatan yang hakiki. Kalau ada selain Allah yang disembah, itu sesembahan yang batil. Allah berfirman, "Dzalika biannallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Adapun sesembahan-sembahan yang lain yang disembah selain Allah itu sesembahan yang batil. Berdasarkan hal itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpun dua makna ini di dalam banyak ayat. Dua makna itu makna al-uluhiyah dengan al-ubudiyah. Pertama Allah mengenalkan dulu sebagai ilah, lalu Allah menyuruh menyembahlah kalian kepadaku. Dua-duanya. Seperti firman Allah dalam surah Thaha ayat 14. Allah berfirman, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budani, wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah mengenalkan ini, tidak ada sesembahan yang lain selain aku. Tuh, ini uluhiyah. Fa'budni, maka sembahlah oleh kamu aku. Ini al-ubudiyah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Lihat lagi surah Al-Anbiya ayat 25. Allah menyatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, hey Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada sembahan yang hak selain aku. Ini al-uluhiyah. Fa'buduni, maka sembahlah oleh kalian aku. Juga dalam surah Maryam ayat 65 Allah menyatakan, fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu sammiya. Sembahlah Allah olehmu dan bersabar di dalam menyembahnya. Kenapa disuruh bersabar ketika beribadah kepada Allah? Karena ibadah kepada Allah itu banyak gangguan, tantangan, rayuan untuk berhenti membelot dari ibadah. Ada rasa malas ya, rasa haroream. Ada rasa berat untuk melakukan ibadah. Kalau enggak sabar, tidak nikrah turngere ya, apa ya? Tidak ulet, tidak tangguh di dalam beribadah kepada Allah, bisa berhenti itu ibadah. Karena banyaknya godaan dan gangguan, ya eksternal ataupun internal. Maka wastabir li ibadatihi, bersabarlah kamu dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu sami, apakah kalian mengetahui ada tandingan, saingan bagi Allah dalam hal peribadatan? Tidak. Ya. Jadi inilah makna dari lafaz Allah. Maknanya adalah dzul uluhiyah, pemilik hak untuk disembah. Dan juga pemilik hak untuk diibadati oleh seluruh makhluknya. Selesai sudah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini. Insyaallah materi lanjutan dari kajian kita ini akan kita teruskan di hari Selasa yang akan datang. Iya gitu. Kita lihat aja pengumuman. Selasa yang akan datang tanggal berapa? Sekarang tanggal 26. 26 tambah 7 berapa? 32 ya. Tanggal 6. Lihat aja pengumuman. Materi berikutnya kita mengenal Ar-Rabb ya, insyaallah. Pertanyaan pertama. Ustaz, saya ingin bertanya, dengan adanya gempa bumi, saya saat ini serba takut. Iman saya tipis. Apa yang harus saya lakukan? Pertebal imanmu. Maka rasa takut insya Allah akan hilang. Sebenarnya takut itu sifat yang bagus, yang merupakan bagian dari keimanan, lahir dari ilmu tentang Allah, lahir takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Takut kepada Allah. Apanya yang ditakuti dari diri Allah? Murkanya dan azabnya. Baik azab dunia apalagi akhirat. Salah satu azab dunia ya bencana alam termasuk, gempa termasuk. Mungkin salah satu azab mungkin. Apa ujian? Ya, azab sekaligus ujian. Menghapus dosa? Ya, menghapus dosa. Orang-orang yang meninggal karena terkena reruntuhan, karena gempa, syahid mereka. Pahalanya besar insyaallah. Jadi takut kepada Allah ini maksudnya takut kepada murka dan azabnya atau siksanya baik dunia dan akhirat. Itu bagus untuk dipelihara. Tapi hadirnya rasa takut wajib memberikan efek yang bagus, yang positif. Apa efek bagusnya? Dia tobat dari dosa. Dia berhenti dari maksiat. Dia perbaiki amal ibadah yang tadinya asal-asalan jadi sungguh-sungguh. Yang asalnya yang wajib belang-belang sekarang full. Asalnya hanya yang wajib saja yang sunnah ditinggalkan sekarang semua dilakukan. Takut terjadi lagi bencana alam jenis lain yang menyebabkan kita mungkin meninggal. Terlebih katanya daerah Bandung ini punya potensi gempa besar karena adanya patahan Lembang. Sesar Lembang. Dan yang paling dekat ke Lembang Dago. Selasau jauh. Akhirnya karena takut dia gak berani berbuat dosa. Takut lagi dosa, gempa, tertimpa runtuhan, mati dalam keadaan maksiat waliyadzubillah. Su'ul khatimah. Akhirnya setiap Senin Kamis atau bahkan setiap hari dia saum baca Al-Quran karena khawatir ketika itu terjadi gempa mendadak. Kalau terjadi gempa mendadak kita sedang saum, sedang baca Al-Quran lalu mati, husnul khatimah. Pahala saum dan pahala baca Qurannya mengalir terus sampai hari kiamat. Jadi kalau seorang mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh, sedang sujud sholat mati, sedang baca Quran mati, sedang saum mati, sedang ngaji begini mati gitu ya, pahala dari amal soleh yang sedang dilakukan itu ngalir terus sampai hari kiamat. Jariah. Oleh karena itulah, kalau rasa takut mendorong kita untuk terus ibadah, meninggalkan dosa dan maksiat, ini bagus. Sehingga kita tidak khawatir lagi kalau mati mendadak. Saya sehari-harinya juga sedang taat. Sok mati sekarang lah, sekarang sedang saum umpamanya ya. Gak masalah, tidak khawatir banget. Saya sudah bertobat. Harta saya juga sudah saya infakan untuk membangun ma'had di Selat Sawu tuh. Sekarang masih merayap ya, pembangunan. Jadi ketika saya mati dalam keadaan begini, hisab saya lebih ringan tuh. Dibanding apabila harta ini besar banyak, pas mati aduh hisabnya. Sebagai gambaran saya kemarin baca status di mana gitu ya. Kalau kita ke supermarket, makin banyak belanjaan, makin lama tertahan di mana? Di kasir. 5 troli tah. Karena sajam meureunan. Ya. Jadi satu-satu item belanjaannya bisa ratusan, lama tuh. Baru di dunia tuh hisab perhitungan atas belanjaan kita. Bayangkan hisab di akhirat. Makin banyak harta, makin berat hisab. Yang halalnya dihisab, yang haramnya pasti diazab. Ah, ingin simpel-simpel, wakafkan semuanya, sedekahkan semua. Mati dalam keadaan demikian, hisabnya lebih mudah. Jadi, gak apa-apa takut. asal memberi efek positif. Yang tidak boleh, takut ini memberi efek negatif. Akhirnya karena serba takut, akhirnya apatis, pesimis dia. Akhirnya kata orang Sunda mah pugag galakuan. Ada terjemahan. Jadi serba apa pugag galakuan. Akhirnya mau ini enggak jadi, mau itu enggak jadi. Melakukan kewajiban, melakukan perbuatan baik enggak jadi karena takut gempa. Akhirnya diem di rumah nangis, ya Allah, dikarimun gitu ya. Salah, keliru. Rasa takut harus kita miliki sebagai bagian dari keimanan, tapi harus melahirkan efek yang baik. Kenapa kita tidak boleh duduk di majlis ilmu orang yang tidak mengakui Allah di atas ars? Karena Allah yang memerintahkan. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau umpamanya kalian lalai atau lupa, idza mithluhum, kamu akan disamakan dengan mereka, sama ikut menyimpang. Kalau umpamanya tidak mengakui Allah di atas arsy, itu menunjukkan akidah manhajnya, cara dia memahami Quran Sunnah menyimpang. Akhirnya menyimpang juga dari aspek lain. Yang aspek lain juga pasti ada banyak kekeliruan. Kita orang bodoh, orang awam ikut duduk majelis, bermajelis sana tanpa sadar terbawa oleh arus penyimpangan mereka, salah tapi ngerasa benar di atas kesalahan. Ini bahaya. Ini yang menjadi penyebab. Apakah boleh kita menumpang taksi online? Apa hukumnya? Boleh, asal bayar. Mau online, mau offline, boleh. Bagaimana kalau bekerja sebagai driver online? Boleh juga. Naik ojek online, taksi online, angkot online, boleh. Atau jadi drivernya, boleh. Mengingat kemungkinan besar berkumpul dalam satu kendaraan yang bukan mahram. Nah, kalau umpamanya jadi driver ojek online, pilih-pilih. Kalau kita laki-laki, ya, lihat yang order namanya. Kan jenis kelamin bisa dilihat dari nama. Walaupun ada nama yang mungkin bisa dipakai laki atau wanita, ya. Seperti Ade. Ade ada laki-laki, ada wanita. Seperti siapa? Fani. Fani, iya. Fani. Ada laki, ada wanita. Kemarin saya diundang oleh seorang ibu-ibu namanya Fani, wanita. Tapi enggak jadi. Saya lempar ke Ustaz lain karena saya enggak bisa. Ada juga Fani laki-laki, itu asisten Ustaz Nuzul, Fani juga namanya, laki-laki. Ade, ada laki, ada perempuan. Endang. Kalau Endang perempuannya. Endang, Endang. Siapa lagi? Lihat nama laki apa perempuan. Ya, kalau perempuan cancel atau jangan diambil. Demikian juga kita sebagai penumpang. Ada driver ojek online perempuan, ada? Ada. Pilih saja, ya. Ustaz, kalau ada yang ngechat kita dengan awal bahasa bismillah, kitabnya apa? Gak perlu dijawab, sebab bismillah bukan pertanyaan. Kalau assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam. Kalau pertanyaan chat awal apa kabar, jawab kabarku baik-baik saja, sedikit. Kalau bismillah dijawab gak? Gak perlu, karena bukan pertanyaan. dan juga bukan doa. Kalau upaya doa umpamanya seperti assalamualaikum doa, seperti barakallahu fik umpamanya, jawab dengan fik wa fika barakallah, atau umpamanya ahlan wa sahlan, kita jawab ahlan bik. Oke, ada. Tapi kalau bismillah adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah kita harus balas dengan wa bismillah? Enggak, ya. Ustaz, terkadang di hati saya suka ria. Oh, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link Zoom-nya nih. Tahajud siaran langsung. Ya itu ria. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah, sekarang kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajudnya. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saummu. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj. Itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelahnya. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbal dalam kitab Lataiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik wa in tasaddaqtu famin qibalik wa in ballagtu risalatik famin qibalik wa in syakartu famin qibalik fa kaifa ashkuruka. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka? Harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu? Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartani. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh, syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum, dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif dah daro yudah diru dah diran. Dan seterusnya. Itu hari ini enggak gitu tasrifan. Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis la'natullahi alaih. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya enggak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga enggak tahu bahwa dia takabur, enggak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal, ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis, sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fi nari khalidaina fiha dhalika jaza'u dhalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari'u mink. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan sul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan sul khatimah, menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya, atau mungkin tidak mutaba'ah, banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan sul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadahnya, dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir? Patut. Khawatir mati dalam keadaan sul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah, kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emang kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya, kena apalagi kanker gitu ya, nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, desa, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya, kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, ah, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, oh jantungnya bermasalah gitu. Geletuk pemaut gak dadak ya. Seperti itu. Bagaimana agar kita meninggal husnul khatimah? Nah, pertama, jaga syarat-syarat diterimanya ibadah. Ikhlas, mutabah. Bersungguh-sungguh, bersegera. Kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Minta ya kepada Allah Azza wa Jalla ya. Bagaimana kiat untuk akhwat yang menggenggam bara api pada akhir zaman? Kemarin tuh tema tabligh akbar Ustaz Zainal itu ya, kiat istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah. Itu mah satu napak. Saya yakin dibahas kan judulnya kiat. Bukan jangan-jangan orang Sunda ya. Kiatnya kiat bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Apa kiat artinya? Cara, ya. Metode, ya. Bukan kuat. Abdi mate kiat. Apakah percaya zodiak dosa? Pisan, kata. Bisa-bisa dianggap kufur. Man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi dukun atau peramal? Kalau sekarang enggak perlu mendatangi, cukup ngagoler di kamar, buka HP, buka laptop, buka internet, ada zodiak, sama dengan mendatangi dukun atau peramal. Lalu percaya isinya, bukan istrinya, isinya, berarti dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kufur apa? Kufur kecil. Apa murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dosanya besar. Itu kalau percaya. Gimana kalau tidak percaya? Kalau tidak percaya, tidak kufur. Tapi 40 hari, 40 malam, sholatnya ditolak oleh Allah. Jadi dua alasan ini, mendatangi dukun dua-duanya haram. Mendatangi peramal dua-duanya haram. Atau tidak mendatangi tapi baca gitu ya. Atau sekarang bisa nge-WA, bisa nelpon, bisa video call ke dukun, ke peramal gitu ya. Dua motivasinya, yang pertama percaya, yang kedua tidak percaya. Kalau percaya dianggap kufur, kalau tidak percaya 40 hari 40 malam tidak akan diterima ya. Ada mendatangi dukun bagus ibadah, yaitu mendatangi untuk mendakwahinya. Kamu berhenti jadi dukun. Jangan buat orang tersesat syirik. Cepat tobat kepada Allah. Nah, itu bagus. Tapi siapkan jurus. Karena dukun pasti tidak, oh hatur nuhun baru tahu, apa begitu? Enggak, sia legegan gitu. Sampai kemarin kan viral dukun-dukun nantang-nantang. Pas ditantang, hayo santet saya, malah lapor polisi. Kalau benar dukun bisa nyantet, enggak perlu lapor polisi. Kalau dukun bisa membuat dagangan lakunya, mestinya perdukunan harusnya laku terlebih dahulu sebelum membuat orang lain dagangannya laku. Ini mah pas dibongkar praktek perdukunanana, bukan mengeluarkan ilmunya, ilmu apa, asihan atau apa ya, biar laku gitu, lapor polisi. Ada saudara muslim yang masih percaya zodiak, tapi mungkin dia tidak tahu kebenarannya. Nasihati, jangan, itu membahayakan kita. Haruskah mandi junub? Ini 21 tahun ke atas nih. Bila seorang istri malamnya jima, ya iya, wajib mandi junub. Dan tidak sempat mandi, kemudian sebelum azan subuh keluar haid. Iya, tetap wajib mandi ya. Wajib mandi. Udah, ini mah surat. Terakhir suratnya. Saya mahasiswa. Niat awal saya sekolah untuk mencari pekerjaan atau uang. Tapi sabda Nabi mengatakan, barang siapa menuntut ilmu karena dunia, maka tidak akan mencium bau surga. Lantas bagaimana sikap saya, Ustaz? Duka. Ubah aja niatnya. Jangankan, saya gak tahu tadi mahasiswanya jurusan apa-apa, jurusan ilmu syar'i atau umum, dua-duanya aja ya. Kalau ilmu syar'i masuk Universitas Islam, UIN, kalau di Indonesia, di Bandung UNISBA, jurusan umpamanya syariah. Gak tahu jurusan, gak tahu fakultas, pokoknya gitu lah. Bahasa Arab atau ke Libya atau ke UIM di Madinah atau Umul Qura di Mekah. Niatnya dunia. Kalau lulus dari sana mudah dapat uang. Bisa jadi pengajar. Kalau dosen gak bisa, harus S2 minimal ya. Minimal ngajar di pondok-pondok dan seterusnya. Niatnya itu. Atau yang lebih konyol, lebih konyol lagi, lulus dari sana bisa menjadi dai kondang, ustaz beken, mubaligh terkenal, dai sejuta ummahat, dan seterusnya. Jadi seleb pokoknya mah. Kalau sudah jadi seleb, terkenal, dihormati, diagung-agung. Itu niat yang benar apa salah? Niat yang benar. Benar salah. Gimana tuh? Para ulama dulu sempat begitu. Di awal-awal mereka belajar juga begitu. Tidak karena Allah. Tapi kemudian ilmu yang mereka pelajari menuntun mereka untuk ikhlas. Ini diantara faedah dari ilmu yang dipelajari. Orang yang tadinya mempelajari ilmu dengan niat karena dunia, setelah mempelajari ilmu tertuntun akhirnya jadi ikhlas. Setelah ikhlas berhasil dia. Jadi ubah saja niatnya ya. Demikian juga umpamanya ilmu dunia, kita kuliah di kedokteran. Apa kedokteran jadi dokter itu bermanfaat bagi umat? Iya, untuk menolong mereka dari aspek kesehatan. Niatkan saja untuk itu, ya. Atau matematika, apakah matematika perlu enggak dalam kehidupan beragama? Perlulah, ya. Seperti nanti ngitung waris, perlu kemampuan matematika. Seperti umpamanya macam-macam lah penerapannya ya. Yang manfaat bagi umat, ya niatkan saja untuk kemaslahatan umat, insya Allah menjadi ibadah. Terakhir ya, apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Aduh, qadarullah, ana berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan, tapi tidak taat pada pemerintah, seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak faham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Taib. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya ya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, DITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada. Itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka gak paham Islam yang sebenarnya, gak bararodo, gak ada ulamanya, gak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kitab. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan, datang. Sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah, itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat aya 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan, istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama, dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf, mereka menerima. Ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya, pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah gak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin lalu belajar akidah salaf, menerima tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin. Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus, tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode haraki, mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan, kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama, demempan, malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan Sururi. Tah eta salafi haroki teh Sururi. Salah apa enggak mereka? Benar-benar salah, menyimpang, ditahdir oleh para ulama. Kita juga sudah dari dulu mentahdir Sururi. Ada enggak yang seperti ini? Ada, ngaku salaf tapi Sururi, banyak. Dan kita tidak mau ta'awun sama orang seperti itu. Bagus gak sekolah ke mereka, hadir ke mereka? Tidak bagus, akan terbawa seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka yang disebut dengan salafi haroki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf, tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharokah. Ciri khas harokah anti pemerintah, dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik, muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada fa'ula'ika humul kafirun, fa'ula'ika humul fasiqun, fa'ula'ika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu? Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukum buatan Allah mah enggak benar, enggak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah? Bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang ya dia berkuasa, tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba andai pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang Partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi sebagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam, lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam, yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya Muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil ya. Presidennya soleh, semua anggota dewan DPR atau MPR semuanya soleh-soleh, lalu musyawarah, lalu ditetapkan kita terapkan hukum Islam, diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang, ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR, memutuskan menerapkan aturan Islam. Sholat wajib, yang tidak sholat dihukum. Wanita harus dijilbab, yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang, yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina diapa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini, bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang, gak mungkin. Pasti timbul pemberontakan, ya enggak? Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah Indonesia. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang ini. Atau jangankan seperti tadi, ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 apa? 2 tahapan pemilihan. Baru satu tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut, yang terpilih 2 pasangan calon ini, dua-duanya dari apa namanya, nasionalis sekuler. Tetap ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar, belum berhasil dakwah. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalani yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah, dirubah, dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini saudara kalian yang soleh sudah mati. Sholatkan, disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan saat itu. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang imam abad Kiwari, 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani. menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatu Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa Muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak memungkinkan. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah, man malam yukafiril kafir, fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir, fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Nah, ini berbahaya, ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya. Kalau tidak mau mengakui pemerintah, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Enak aja. Dulu ada kawan saya orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan, atau gambar Garuda, langsung musrik. Saya lihat itu uang ada Pak Hartonya tuh, ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan, musrik, sini anak aja. Khusus uang mah tidak musrik, nggak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada pemerintah yang buruk, kebijakan pemerintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaati. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umaro kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka mendzalimi kalian. Lalu apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecut di punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar, gak boleh berontak. Ini hadis, jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud, taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, sirem ge ditincak-tincak teuing mah pae. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu, ya? Jadi memahami Islam, ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini.